Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Masih pada bab al-afwu anil khadim, bab memaafkan seorang pembantu. Barakallahu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Abu Ma'mar di sini beliau adalah Abdullah ibnu Umar ibnu al-Hajjaj Ibni Maisarah, seorang perawi yang thiqah terpercaya. Qala, beliau berkata, haddatsana Abdul Warith, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith. Abdul Warith Ibnu Sa'id. Abdul Warith Ibnu Sa'id, berarti ayahnya bernama Sa'id. Qala haddatsana Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz. An Anas, dari Anas Ibnu Malik. Ibnu Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Berarti hadis ini adalah hadis Anas bin Malik. Barakafikum. Qala, beliau berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Madinah. Nabi alaihi salatu wasalam pernah datang. Kalau dalam penjelasan syarah Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Said Ruslan barakallahu'alaikum, qadimah di sini maksudnya adalah muhajiron. Pernah suatu ketika Nabi ya hijrah ke Madinah, itu maksudnya. Walaisa lahu khadim, dan Nabi tidak memiliki seorang pembantu ketika itu. Ketika Nabi hijrah, beliau tidak memiliki seorang pembantu. Fa'akhadha Abu Talhah biyadi fantalaqa bi hatta adkhalani ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam keadaan seperti itu Abu Talhah seorang sahabat, beliau adalah istrinya atau suaminya Ummu Sulaim. Ya, Abu Talhah istrinya bernama Ummu Sulaim. Jadi Abu Talhah suaminya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Abu Talhah di sini beliau bernama Zaid ibn Sahl. Zaid bin Sahl. Kata Abu Tol, kata Anas bin Malik, suatu hari Abu Talhah memegang tanganku dan membawa aku pergi sehingga ya memasukkan aku untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertemu di tempat Nabi. Faqala, maka Abu Talhah mengatakan kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Anasan gulamun kayyisun labid fal yakhdimka. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Anas bin Malik ini adalah gulam, anak muda, kayis. Kayis di sini maknanya disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Said Ruslan dalam syarah Adabul Mufrad ini. Beliau menyatakan al-kayis maknanya adalah ay al-mutayaqqidu al-aqilu lil amri la yafirru minhu. Seseorang yang selalu waspada, berakal untuk sebuah urusan yang dia tidak boleh lari darinya, yang tidak bisa lagi menghindar darinya. Jadi kalau ada orang yang dihadapkan dengan sebuah perkara, dia tidak bisa lari darinya, namun dia bisa melakukan sesuatu yang terbaik ketika itu, itulah yang disebut dengan kayis, cerdas. Ya, kayis cerdas. Ini orang yang selalu waspada, berakal untuk sebuah perkara yang dia tidak bisa lagi lari darinya. Labibun, seorang pemuda yang labib. Labib itu berakal. Maka hendaknya dia Anas bin Malik bisa dijadikan sebagai pembantumu. Ini kata Abu Talhah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Anas bin Malik ini barakallahu fikum itu putranya Ummu Sulaim. Ya. Putranya Ummu Sulaim. Qala, maka Anas bin Malik berkata, bercerita, fakhadantuhu fis safar wal hadar. Maka aku selalu mengkhidmat melayani Nabi baik ketika safar maupun ketika hadir mukim. Maqdamahu al-Madinah hatta tuwfiya alaihi salatu wassalam. Dan tempat safar beliau atau tempat hijrahnya beliau Nabi adalah ke kota Madinah yang selalu dikhidmat, dilayani oleh Anas bin Malik sampai beliau Nabi wafat. Maqala li li syai'in sona'tuhu lima sona'ta hadha hakadha. Kata Anas bin Malik, Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang aku lakukan. Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa seperti ini, seperti itu? Wala qala li syai'in lam asna'hu. Dan Nabi tidak pernah menegur aku, ya, untuk perbuatan yang tidak aku perbuat dengan ucapan ala sana'ta hadza wa hakadza. Tidakkah kamu melakukan ini dan seperti ini? Jadi Nabi tidak pernah menegur Anas bin Malik selama beliau mengkhidmat barakallahu fikum melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Ini barakallahu fikum hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam yang lainnya. Darajatul hadis sahih. Derajat hadisnya sahih. Ya. Sah. Derajat hadisnya sah. Sahih. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam syarah. Abu Thalhah ini barakallahu fikum, beliau adalah suaminya Ummu Sulaim. Ketika menikah dengan Ummu Sulaim, maharnya adalah keislaman Abu Thalhah. Jadi Ummu Sulaim ketika hendak menikah, ya, kan berhak mendapatkan mahar. Maharnya itu Abu Thalhah masuk Islam. Wa yabdula laha as-safra'a wal baydha'a. Dan di samping itu Abu Thalhah memberikan sejumlah emas dan perak barakallahu fikum kepada Ummu Sulaim. Maka kata para ulama, ya, fakanat a'zama imra'ah mahron fil Islam. Maka Ummu Sulaim merupakan wanita yang paling besar maharnya, yang paling bernilai, yakni keislaman suaminya. An radiyat al-islama mahron. Dan Ummu Sulaim meridhoi keislaman suaminya sebagai mahar. Maka ini merupakan mahar termahal dan paling besar. Barakatikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sebelum masuk pada faedah hadis, disebutkan oleh al-Imam Muhammad Ibnu Sa'id Ruslan rahimahullahu taala bahwasanya Anas bin Malik ini, ya, melayani Nabi, mengkhidmat Nabi. Ada yang menyatakan barakallahu fikum mengkhidmat, melayani selama 9 tahun. Dan ada yang menyatakan selama 10 tahun. Barakallahu fikum. Namun kata para ulama, inna Anasan radhiyallahu anhu khadaman nabiyya alaihi salatu wasalam tis'ata a'wamin wa bid'ata ashur. Bahwasanya Anas bin Malik itu mengkhidmat, melayani Nabi alaihi salatu wasalam itu selama 9 tahun lebih beberapa bulan. Bid'at ashur itu antara 3 bulan sampai 9. Barakallahu fikum. Jadi akhirnya ada yang membulatkan teranggap 10 tahun. Barakallahu fikum. Dalam 10 tahun melayani Nabi, Anas bin Malik sungguh merasakan betapa bagusnya Nabi sebagai majikannya. Betapa agungnya akhlak Nabi, nanti akan disebutkan. Barakallahu fikum. Yang ini nanti akan menjadi qudwah dan uswah, panutan dan teladan bagi para majikan yang memiliki khadim, memiliki pembantu atau pelayan. Barakallahu fikum. Kemudian di antara yang menonjol dari sifat Anas bin Malik adalah beliau amanah dalam menjaga rahasia Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau kalau diberi amanah oleh Nabi jangan diberitakan kepada siapa-siapa. Beliau amanah, tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Sebagaimana ucapan Anas bin Malik kepada ibunya, "Makuntu liufsiya sirra Rasulillah alaihi salatu wassalam." Aku tidak mau menjadi orang yang menyebarkan rahasia Rasul alaihi salatu wassalam. Walam yukhbir ummahu bima amarahu bihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata para ulama, akhirnya Anas bin Malik pun tidak menghabarkan, tidak pernah menceritakan rahasia yang diminta oleh Nabi untuk disimpan. Ya, tidak pernah menceritakan kepada orang lain. Barakallahu. Kemudian faedah yang bisa diambil. Berkata Al-Imam Muhammad Ibnu Sa'id Ruslan dalam syarah hadis ini, "Ma yu'khadhu minal hadis." Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-awwal yang pertama, bayanu kamali khuluqin Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini menjelaskan sempurnanya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi akhlak Nabi itu sempurna, ya, kamal, sempurna. Yakni diantaranya barakallahu fikum sangat penyabar terhadap pembantunya. Bahkan pada pembahasan sebelumnya, masih dalam bab yang sama, bab tentang memaafkan seorang pembantu, barakallahu fikum, Nabi melarang seorang majikan untuk memukul pembantunya dalam keadaan pembantunya itu orang yang bertakwa, orang yang soleh atau solehah. Bagaimana sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La taqribhu, jangan kamu pukul dia. Fa inni nuhitu andur bi ahli shalah, karena sesungguhnya aku dilarang untuk memukul orang yang taat kepada Allah dengan menjalankan sholat." Barakallahu. Faedah yang kedua, bayanu husni isyratihi wa safhihi wa hilmihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadis ini menjelaskan bagusnya pergaulan Nabi, muamalah Nabi, dan bagusnya, ya, perlakuan Nabi, serta hadis ini menunjukkan, ya, betapa lapang dadanya dan kemurahan hati yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi barakallahu'alaikum memiliki husnul isyrah, bagus dalam bermuamalah dan bergaul, baik dengan keluarganya maupun dengan pembantunya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, dan hendaknya kalian menggauli, ya, bermuamalah dengan keluarga kalian dengan cara yang baik, ya. Akhirnya Nabi merealisasikan, mengamalkan ayat tersebut, surat tersebut, barakallahu'alaikum, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebaik-baik pergaulan. Dan hadis ini juga menunjukkan betapa lapang dadanya Nabi kepada pembantu. Tidak pernah mukul, tidak pernah bentak. Dan menunjukkan kemurahan hati Nabi, ya, alaihi salatu wassalam, kepada seorang pembantu. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, fadilatu Anas radhiyallahu anhu. Keutamaan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Keutamaannya wa annahu tasarrafa bi khidmatin Nabi alaihi salatu wassalam tis'a sinin au asyra sinin. Di antara keutamaan kata para ulama, bahwasanya Anas bin Malik tasarrafa, mendapatkan kemuliaan dengan sebab mengkhidmat, melayani Nabi alaihi salatu wassalam selama 9 tahun atau 10 tahun. Ada dua pendapat. Barakallahu fikum. Ada yang merinci 9 tahun lebih, berarti mendekati 10 tahun. Jadi Anas bin Malik mendapatkan kemuliaan karena mengkhidmat, melayani makhluk yang mulia. Nabi itu merupakan makhluk paling mulia yang ada di berkumpul alam semesta ini. Di antara penjuru atau di antara penghuni langit yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan beliau merupakan ra'isul malaikah, pemimpin, ketua para malaikat yang memiliki 600 sayap. Kemudian di antara para nabi atau makhluk Bani Adam yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Di antara nabi-nabi yang ada, beliau yang paling barakallahu mulia. Jadi di antara manusia, ya, yang mulia itu ada 4 golongan. Para nabi, ya. Kemudian para siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya. Kemudian para syuhada, orang-orang mati syahid. Kemudian solihin, orang-orang yang soleh. Ini 4 golongan. Di antara 4 golongan ini yang paling mulia adalah para nabi. Para nabi dan para rasul. Di antara para nabi ini barakallahu'alaikum, yang paling mulia adalah mereka yang mendapatkan julukan ulul asmi. 5 nabi. Ya. Barakallahu'alaikum. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Di antara ulul asmi ini, lima nabi ulul asmi ini disebut ulul asmi karena memiliki ya, kesabaran yang amat kokoh. Di antara lima nabi yang masuk dalam golongan ulul asmi, yang paling mulia adalah ada dua nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan imamul muwahhidin, pemimpin orang-orang yang bertauhid. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dua-duanya ini merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara dua ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang paling mulia, yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah sayyidu bani Adam yaumal qiyamah. Ya. Merupakan pemimpin bani Adam. Pemimpin anak manusia, baik yang nabi maupun bukan nabi pada hari kiamat. Dan seluruh bendera para nabi pada hari kiamat di bawah benderanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi makhluk yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang yang mengkhidmat makhluk yang mulia, ya yang jelas-jelas mulia, maka dia barakallahu fikum akan memiliki, mendapatkan kemuliaan. Barakallahu fikum. Atau setidaknya dia mendapatkan efek yang ada sedikit keuntungan bagi dia, walaupun dia adalah orang yang kafir, seperti Abu Thalib. Abu Thalib ini kata Nabi, kalau bukan dengan sebab Nabi, Abu Thalib ini berada di kerak neraka yang paling bawah bersama orang-orang kafir dan munafik. Namun karena ya syafaat Nabi kepada Abu Thalib berupa keringanan apa hukuman di neraka. Dan dikarenakan Abu Thalib ini jiwa hartanya dan ide-idenya ya ketika masih hidup selalu membela Nabi. Ya, namun walaupun tidak memilih agama Nabi, namun Abu Thalib ini sangat meyakini yang benar adalah agama Islam. Tapi karena ya pengaruh jelek dari teman ketika itu, barakallahu fikum, Bujahal dan lain-lain yang mempengaruhi Abu Thalib supaya tidak masuk Islam. Jadi Anas bin Malik memiliki kemuliaan karena mengkhidmat melayani Nabi. Bahkan Raja Najasyi ya pernah mengatakan kepada para sahabat, seandainya aku masih hidup, aku bisa menemui ya, bisa berumur panjang, bisa berpisah dengan kaumnya yang masih Nasrani, beliau akan selalu membawa terompah Nabi, sandal Nabi, barakallahu fikum, baik ketika hendak memakai atau melepasnya. Barakallahu fikum. Walam yatruk khidmatahu la fil hadar wala fis safar hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla. Kata Anas bin Malik, atau kata para ulama, Anas bin Malik tidak pernah meninggalkan pelayanan beliau kepada Nabi. Baik ketika hadir, ketika mukim, tidak safar, maupun ketika safar. Berarti Anas bin Malik ini selalu melayani Nabi di semua keadaan sesuai dengan kemampuan beliau. Baik ketika safar maupun tidak. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini barakallahu fikum gambaran pelayanan Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang keempat, bayanun lifadilati husnil khuluq. Hadis ini menjelaskan keutamaan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik itu akan mulia, akan memiliki keutamaan. Wa akmalul akhlaqi huwa khuluqun nabi alaihi salatu wassalam. Dan semulia-mulianya akhlak adalah akhlaknya nabi. Ya, adalah akhlaknya nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa uswatu ummatihi, dan nabi merupakan teladan bagi umatnya. Oleh karena itu nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, sebutkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, ada akhlak kepada Allah, akhlak yang mulia kepada Allah, yakni bertauhid, tidak berbuat syirik, beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan dengan mengikuti sunnah, mencontoh sunnah nabinya. Ada akhlak kepada makhluk, kepada nabi juga ada, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada kaum muslimin secara umum, kepada pemerintahnya, kepada hewan, kepada alam sekitar, itu semuanya ada akhlaknya. Bahkan akhlak terhadap diri sendiri itu ada. Di antara adab terhadap diri sendiri, akhlak yang mulia, dia harus istirahat kalau ya badan itu sudah tidak mampu lagi untuk beraktivitas. Barakallahu fiikum. Insyaallah nanti kita lanjutkan hari Kamis. Sayyid wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal wahdatu wa barakallahu.